Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Di kesempatan malam hari ini kita masih bisa menikmati berbagai macam limpahan-limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga semoga sampai kepada kita hingga akhir zaman. Kalau sini dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Indahsiar 91,8 FM dimanapun Anda berada dan juga pendengar streaming ya. Insyaallah saat lagi kita akan sama-sama menyimak sebuah kajian online yang insyaallah kita akan adakan ya setiap pekan atau beberapa hari sekali ya. Dan acara ini adalah kerjasama antara Radio Darussalam Wonogiri ya bersama Radio Indahsiar 91,8 FM. Di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama menyimak sebuah tema yang sangat bagus sekali tentunya untuk kita semuanya menghindari ya berbagai macam godaan-godaan syaitan, yaitu temanya adalah 6 langkah godaan syaitan ya bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewed hafizullah taala. Dan seperti biasa ya terbagi menjadi 2 sesi, yang sesi pertama adalah penyampaian materi dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Kalau sini dimanapun Anda berada untuk mengetahui langkah apa saja yang akan syaitan ya gunakan untuk menggoda kita kaum atau umat manusia. Selagi insyaallah kita akan sama-sama menyimak kajian yang akan beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين pendengar radio Indahsiar yang kami hormati dan juga khususnya pendengar radio Darussalam di Wonogiri dan juga semua ikhwah di majlis ta'lim Ponpes Darussalam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun kita tidak bertatap muka tetapi kita bisa tetap bertemu di udara dan mengkaji ayat dan hadis, mengkaji ilmu sehingga kita tidak termasuk orang yang kalah dalam fitnah. Karena semua yang kita hadapi termasuk pandemi adalah fitnah dan ujian. Kalau kemudian dengan ujian kemudian kita mundur, tidak melanjutkan kajian, tidak melanjutkan ta'lim, berhenti dari belajar, berarti kita kalah dalam ujian. Maka janganlah kita menjadi orang yang kalah dalam ujian. Kita terus talabul ilmi. Kita terus belajar. Dan kita terus mengkaji kajian-kajian sunnah. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kadang, bahkan bukan hanya kadang, selalu dan seringkali, syaitan menghalangi manusia dari kebaikan-kebaikan. Dan selalu beralasan dengan sekian macam alasan. Apakah alasan hujan, atau alasan banyak penyakit, atau alasan ini dan itu, agar kita berhenti belajar, atau berkurang ibadah, atau bahkan na'udzubillah, meninggalkan ibadah. na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang rajim, yang terkutuk. Ikhwan ibn na'azakumullah, kita akan baca pada malam hari ini apa yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, 6 langkah godaan syaitan atau 6 tahapan. Karena syaitan akan memulai dari yang paling besar dulu. Target iblis ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Yani anak Adam. Iblis mengakui illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yang iblis tidak sanggup untuk menggoda mereka. Tetapi sumpah iblis ini menunjukkan bahwa manusia harus waspada bahwa di tengah mereka ada iblis dan anak buahnya dan pasukannya dan bala tentaranya yang selalu menghalangi dan menghadang manusia dari jalan yang lurus. Ada pasukan iblis yang selalu membuat berbagai macam makar-makar, rencana-rencana jahat, tipuan-tipuan, berbagai macam was-wasah, bisikan-bisikan, agar manusia berbelok arah. Tidak lagi berjalan di atas jalan kitab wa sunnah, tidak lagi berjalan di atas jalan-jalan kebenaran, tetapi bergeser sedikit demi sedikit ke arah yang lain, yang menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari Quran dan sunnah. Ikhwan ibn na'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, yang maha adil, maha hikmah, mengizinkan kepada iblis dan memberikan waktu. Allah katakan, innaka minal mumbarin. Ketika iblis berkata, fa'amdirni ila yaumi yub'athun. Tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan nanti. Kata Allah, innaka minal munzirin. Engkau termasuk yang ditunda kematiannya. Silakan, kata Allah. Allah katakan di ayat lain dengan kalimat wastafziz. Man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlik wa'idhum. Wa ma ya'idhumu syaitan illa ghurura. Kata Allah, silakan hasunglah. Giringlah mereka. Ajaklah mereka, siapa yang kau mampu wahai iblis, dengan bala tetaramu yang berkuda dan berjalan kaki. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtik. Silakan ajak mereka dengan suaramu. Tafsir suara syaitan disebutkan beberapa tafsir, di antaranya adalah syair-syair yang menyesatkan, ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan syirik. Dan termasuk suara syaitan adalah nyanyian-nyanyian dan musik. Yang jelas mengajak kepada kemaksiatan. Mengajak dengan kata-katanya dan dengan keadaannya kepada syar, kepada syurur. Kata-katanya kadang kufur, mengajak pada kekafiran. Kadang mengajak kepada kemaksiatan. Kadang mengajak kepada berbagai macam dosa-dosa besar. Keadaannya juga, dalam keadaan mereka ikhtilat dengan jingkrak-jingkrak seperti topeng monyet. Na'udzubillah min dalik, itu juga termasuk sautus syaitan. Wastamziz man istata'ta minhum bisawti. Ajaklah mereka, kata Allah, silahkan ajak mereka dengan suaramu. Dan juga silahkan kerahkan pasukan khaylika wa rajlik. Khail pasukan berkuda, warajilik pasukan berjalan kaki. Silakan kerahkan seluruh pasukanmu. Wa'idhum, dan silakan beri janji-janji. Wa ma ya'iduhumu syaitan illa ghurura. Syaitan tidak memberikan janji kecuali janji palsu. Jangan percaya dengan janji-janji syaitan. Wa ma ya'iduhumu syaitan illa ghurura. Syaitan tidak memberikan janji-janji kecuali janji-janji yang kosong. Janji-janji palsu, janji-janji yang tidak mungkin akan dipenuhi. Bahkan iblis, na'udzubillahi min, kita berlindung pada Allah daripadanya, kalau sudah mengajak orang kepada kufur, setelah berhasil, dia akan mencemooh dan mentertawakan. bukan memberikan janjinya. Kadzab. Syaitan adalah pendusta besar. Sehingga setelah menjanjikan, kemudian berhasil menggiring mereka menjadi kafir, syaitan tertawa. Kamathali syaitan, idh qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'un mink, inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah seperti syaitan ketika berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah engkau. Falamma kafara, ketika sudah kafir, dia berlepas diri. Dan kemudian berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku takut kepada Allah. Berlepas diri dan tidak bertanggung jawab. Ikhwani fillah na'azakumullah, karena iblis sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Dan juga Allah izinkan, silahkan, karena Allah maha tahu hamba-hambanya yang mukhlisin, mukminin, sadiqin, enggak akan bisa terbawa oleh tipu daya syaitan. Enggak akan bisa terseret oleh godaan-godaan syaitan. Silahkan, kata Allah. Ikhwani fi din a'azakumullah, yang dikecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid menyatakan bahwa manusia mesti akan menghadapi godaan-godaan syaitan, kejelekan-kejelekan syaitan. Min sittati ajnas, dari 6 jenis atau 6 tahapan. Syaitan pada pertama kali menginginkan agar manusia kufur, seperti ayat tadi. Kama salih syaitan, idh qala al-insani kfur. Ketika berkata kepada manusia, ukfur, kufurlah kamu. Ini tujuan utama. Kalau berhasil, maka syaitan kemudian tertawa, bangga, gembira, dan mengejek, mencemoohkan hamba yang kufur tadi, mentertawakannya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, asyarrul awwal syarrul kufri, wasyirki, wa mu'adatillahi wa rasulih. Mengajak pada kekafiran, kesyirikan, dan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Ini tujuan yang tertinggi. فَإِذَا ظَفَرَ بِذَلِكَ مِنْ إِبْنِ آدَمْ بَرَدَ أَنِينُهُ. Kalau sudah berhasil apa yang dia inginkan, kalau sudah tercapai, maka mulai tenang dia. وَاسْتَرَحَ مِنْ تَعْبِهِ مَعَهُ. Dan sudah syaitan bisa beristirahat dari kesusahannya dengan hamba tadi, kalau berhasil menjadikan dia kufur atau musyrik atau menjadi musuh Allah dan musuh Rasulnya. Wa huwa awwalu ma yuridu minal 'abd. Dan ini kata Ibnu Qayyim adalah awal pertama yang diinginkan oleh syaitan. Fala yazalu bihi hatta yanaluhu minhu. Dia akan terus menggoda sampai berhasil mengkafirkan orang tersebut. Di antara anak buah syaitan adalah orang-orang kafir itu sendiri. Yahudi dan Nasrani misalnya, dan musyrikin. Yang Allah katakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka enggak akan ridha pada kalian sampai bisa menyeret kalian untuk menjadi seperti mereka. Fa idza nala dzalika sayyarahum min jundihi wa askari. Berarti kalau berhasil menyesatkan manusia, menjadikan dia kafir, menjadikan dia musyrik, atau menjadi musuh Allah dan Rasulnya, maka syaitan akan menjadikannya sebagai pasukannya dan bala tentaranya. وَاسْتَنَابَهُ عَلَىٰ أَمْثَلِهِ وَأَشْكَالِهِ. Dan dia akan gunakan orang-orang tadi yang sudah berhasil dikafirkan dan disesatkan, akan menjadi anak buahnya yang akan menyesatkan orang lainnya. فَصَارَ مِنْ دُعَاتِ إِبْلِيسِ. Akhirnya orang-orang tadi menjadi duat iblis, da'i-da'i kepada api neraka. Duat ila abwabi jahannam, yang mengajak manusia menjadi kafir, menjadi sesat, menjadi syirik, dan mengajak manusia untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dhalik. Ini kalau bisa. Kalau syaitan tidak berhasil, kalau iblis tidak berhasil mengajak kepada perkara ini, yang ternyata Masya Allah orang yang digodanya adalah orang yang sudah terlahir dalam keadaan Islam, yang sudah kokoh di atas keislamannya, tidak bisa dibawa kepada kekafiran. Maka syaitan akan mengajaknya pada martabat yang kedua, yang di bawahnya. Dengan harapan dari yang kedua ini suatu saat akan naik kepada yang pertama tadi, yaitu kekafiran. Apa itu yang kedua? Yang kedua adalah al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan. Mengapa dikatakan kebid'ahan-kebid'ahan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai martabat kedua, tidak kemaksiatan-kemaksiatan? Iya habbu ilaihi minal fusuqi wal ma'asi. Karena kebid'ahan lebih disukai oleh iblis, lebih disukai oleh syaitan daripada kefasikan atau kemaksiatan-kemaksiatan. Lianna dararaha fi nafsid din wa huwa dararun muta'addin. Karena kerusakannya, kejelekannya pada agama. Berbeda dengan orang yang berbuat dosa, yang kejelekannya pada dirinya. Apakah dia merusak dirinya dengan narkoba, atau dia membuang dirinya pada blumbang-blumbang kemaksiatan yang merusak dirinya, itu dararnya fi nafsi. Tetapi kalau kebid'ahan, dararuhu fi din, kerusakannya pada agama. Kalau perusakannya pada agama, maka muta'addin. Muta'addin maknanya akan menular pada yang lain. Artinya, kalau agama rusak, akan sekian banyak manusia ikut rusak. Ikhwani fillah a'azzakumullah, jangan dianggap remeh masalah kebid'ahan. Karena kebid'ahan itu merupakan syariat baru. Allah subhanahu wa ta'ala menegurnya dengan sangat kerasnya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat baru untuk mereka tanpa izin dari Allah? Ikhwanu fillah a'azzakumullah, lihatlah. Kalau membuat syariat, seakan-akan mereka punya Tuhan lain yang membuat syariat. Allah tidak menyuruh, Allah tidak memerintahkan, Allah tidak mengajarkan. Utusannya juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengajarkan, tidak memerintahkan, tidak menyatakan bahwa ini agama. Tiba-tiba datang orang mengatakan ini agama, ini bagus, ini ibadah, ini akan mendapatkan pahala dari Allah, ini akan begini, akan begitu, padahal tidak ada dalam Quran was sunnah. Bukankah itu syariat baru? Kalau syariat baru, lihat ayatnya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuatkan untuk mereka syariat baru yang Allah tidak izinkan? Ikhwan ibn a'azakumullah, biasanya syaitan akan mengindahkan perbuatan-perbuatan mereka. Wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan ingatlah ketika syaitan menghiasi perbuatan-perbuatan mereka dan menganggap indah perbuatan-perbuatan mereka, membisikkan pada mereka, amalan ibadahmu bagus, bikinanmu, karyamu itu hebat sekali, menakjubkan. Sehingga orang tadi terkena ujub, bangga diri, dan merasa saya ternyata mendapatkan taufik untuk bisa mengadakan satu ibadah baru yang hebat. Astagfirullah, astagfirullah. Berbuat dosa membuat syariat baru, muhdatsat, yang Nabi menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Tetapi bersama dengan itu bangga, merasa ini ideku yang paling cemerlang. Lihatlah Islam menjadi marak, menjadi hebat, karena ideku ini. Ide dalam tanda petik, maknanya adalah bid'ah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idh zayyana lahumus syaitan a'malahum. Syaitan mengindahkan perbuatan-perbuatan mereka. Akhirnya mereka terjerumus dalam perkara-perkara yang sungguh sangat merugikan di dunia dan di akhirat. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yasabuna annahum yusinuna sun'a. Kata Allah, maukah aku tunjukkan pada kalian orang-orang yang paling merugi amalan-amalannya di dunia ini, yaitu orang yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang dia sesat di dalam kehidupannya di dunia. Tetapi yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Siapa kira-kira kalau bukan ahlul bid'ah yang mengada-adakan ibadah baru, yang mengada-adakan tambahan agama baru, yang mengadakan aturan baru dalam syariat yang enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam sunnah. Sebab kalau orang yang berbuat dosa, mereka merasa kalau itu dosa. Siapa yang berbuat salah, sesat, tapi merasa berbuat baik? Mereka-mereka yang mengada-adakan kebid'ahan. Ini akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang dia tersesat jalannya di dunia ini, tetapi yahsabun annahum yusununa sun'a, tetapi mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Kapan kira-kira mau taubat? Lihatlah, tanyakan pada peminum khamr, tanyakan pada pendosa, kamu ini mau sampai kapan gak mau taubat? Mereka akan berkata, iya nanti saya akan taubat. Iya nanti saya akan taubat. Mengapa? Karena mereka merasa yang mereka lakukan adalah dosa, sehingga dalam hatinya terpikir suatu saat saya akan taubat. Walaupun itu taswif, tetapi ada pikiran itu di hatinya karena dia sadar itu dosa. Tetapi orang yang mengada-adakan kebid'ahan, ibadah yang muhdatsah, yang mereka anggap sebagai ibadah padahal bukan ibadah, seringkali mereka merasa sedang berbuat baik. Maka kapan kira-kira taubatnya? Tidak terpikir di benaknya mau taubat. Bagaimana saya taubat? Ini perbuatan baik, ini perbuatan saleh, ini amalan mendekatkan diri pada Allah, masa taubat? Inilah sebabnya kenapa kebid'ahan disukai oleh iblis. Kalau tidak bisa diajak kepada kekafiran, akan diajak kepada kebid'ahan-kebid'ahan, karena syaitan, iblis dan anak buahnya tahu mereka yang berjalan di atas kebid'ahan suatu saat akan mencapai kekufuran. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-bid'ah baridul kufur. Kebid'ahan itu adalah jembatan menuju kekafiran. Kebid'ahan-kebid'ahan adalah jembatan menuju kekafiran. Karena mereka akan semakin berani, semakin berani, semakin berani. Sampai suatu saat dia akan berkata, saya yang membuat syariat. Dan syariat saya lebih bagus. Saat itulah dia menjadi kafir. Ketika dia sudah merasa bahwa boleh membuat syariat sendiri, dan merasa syariat yang dia bikin lebih bagus daripada syariat yang ada dalam Quran dan Sunnah. Ini sudah mengerikan. Sudah jatuh kepada poin pertama. Sehingga iblis ketika tidak berhasil mengajak pada ajakan yang pertama, kekafiran, dia akan mengajak pada ajakan yang kedua, yaitu kebid'ahan-kebid'ahan. Ikhwani fiddina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa'in a'jazahu, kalau tidak mampu mengajak pada yang kedua, ternyata orang yang diganggu, yang digoda adalah orang yang kokoh di atas sunnah, masya Allah. Hamba yang digoda oleh iblis ternyata hamba yang sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekokohan di atas sunnah. Bahkan juga dia kokoh di atas sunnah dan dia sangat benci pada kebid'ahan dan kesesatan. Syaitan tidak putus asa. Dia akan mengajak kepada martabat yang ketiga. Apa itu martabat yang ketiga? Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, allati, atau dikatakan ilal martabati thalitha minasyari, wahiyal kabair ala ikhtilafi anwa'iha. Akan diseret, akan digoda untuk mengerjakan dosa-dosa besar dengan berbagai macam jenis-jenisnya. فَهُوَ أَشَدُّ حِرْصًا عَلَىٰ أَنْ يُوْقِعَهُ فِيهَا. Syaitan akan bersungguh-sungguh menggoda orang tadi kepada dosa-dosa besar. Diajak kepada kufur tidak bisa, diajak kepada bid'ah tidak bisa, maka syaitan akan mengajak kepada dosa-dosa besar. Ini kan bukan syirik. Karena tahu orang ini kokoh dalam tauhid, bahkan anti syirik, masya Allah, maka syaitan akan berkata, ini kan bukan syirik, tidak apa-apa. Ini kan cuma dosa. Dosa kan akan diampuni asal kita bertauhid. Maka yudu syaitan. Tipu daya syaitan. Walasiyama inkana aliman matbu'an. Lebih-lebih lagi, kalau orang tadi, tokoh tadi, ternyata dia adalah seorang yang berilmu. Alim. Ustaz. Pembawa ilmu. Da'i. Penceramah. Fahuwa harisun ala dhalik. Maka syaitan akan lebih bersungguh-sungguh lagi menyeret orang tadi kepada dosa-dosa. Mengapa? Lianfir nas anhu, agar menjauhkan manusia daripadanya. Ini orang ahli tauhid, pegang kokoh dengan sunnah, mengajarkan tauhid dan sunnah. Ini kalau diseret pada dosa, niscaya manusia akan lari. Ah, ternyata ustaz itu masih berbuat begini, masih berbuat begitu. Harisan ala an yuqi'ahu fiha. Ia akan bersungguh-sungguh untuk menyeret orang-orang tadi kepada dosa. Thumma yushi'u min dunubihi wa ma'asihi finnas. Setelah berhasil menyeret da'i tadi atau ustaz tadi kepada dosa, maka syaitan tadi akan menyebarkan dosa-dosanya itu kepada manusia. Sudah menyeret kepada dosa, diseret pula dengan langkah berikutnya, yaitu disebarkan dosa-dosanya. Inilah jahatnya iblis, syaitan dan anak buahnya. Min syarrihim, diantara kejahatan mereka, para syaitin, bukan hanya menjerumuskan ke dalam dosa. Setelah menjerumuskan ke dalam dosa, akan diumumkan. Pengumuman-pengumuman. Ustadz ini dan da'i ini ternyata masih berbuat dosa. Ternyata masih berbuat begini dan begitu. Masih lanjutnya ucapan Ibnu Qayyim, wa yastaniba minhum man yushi'uha. Dan biasanya syaitan akan menggunakan manusia, mewakilkan orang-orangnya untuk menyebarkan berita-berita tadi. Wa yudhi'uha, menyiarkannya. Tadayyunan wa taqarruban biza'mihi. Dengan anggapan bahwa itu tadayyun, beragama. Taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Biza'mihi, hanya anggapan. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim baik-baik. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah syaitan menyeret da'i tadi kepada dosa, dia menggunakan anak buahnya dari kalangan manusia untuk menyebarkannya. Sebarkan. Ini orang berbuat dosa begini, berbuat dosa begitu. Maka disebarkan dengan merasa kalau ini sedang beribadah pada Allah. Taqarrub ilallah. Kita harus beritahu manusia bahwa ternyata da'i ini, ustadz ini punya dosa. Wa huwa na'ib iblis. Kata Ibnu Qayyim, ternyata itu orang adalah wakilnya iblis. Wala yasyur, tetapi tidak merasa. Kalau dia mewakili iblis, melanjutkan tugasnya iblis, setelah menyesatkan, menyebarkan. Atau setelah menjerumuskan dalam dosa, disebarkan dosa-dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang seperti ini, فَإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk tersebarnya kejelekan-kejelekan dosa di tengah-tengah orang beriman, bagi mereka adab yang pedih. Mereka yang suka, senang kalau kemaksiatan itu disebarkan di tengah-tengah orang beriman. Si fulan berbuat maksiat ini, si fulan berbuat maksiat itu, ila akhirnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza idza ahabbu isha'ataha wa idza'ataha. Itu kalau suka saja senang saja. Fakaifa idza tawallaw hum isha'atuhum wa idha'atuhum aw isha'atuha wa idha'atuha, bagaimana kalau ternyata mereka sendiri yang menyebarkannya, mereka sendiri yang mengumumkannya, suka saja, senang saja, itu diazab. Siapa yang senang kalau ada berita-berita dosa itu disebar, itulahum azabun alim. Kata Al-Qayyim rahimahullah, hadza idza ahabbu, itu hanya karena mereka suka, senang kalau dosa-dosa tadi disebar. Fa kaifa idza tawallawhum isha'atuha wa idha'atuha, bagaimana kalau ternyata mereka sendiri yang menyebarkannya, mereka sendiri yang mengumumkannya. La nasihatan minhum walakin ta'atan li iblis, bukan nasihat tetapi itu ketaatan pada iblis. Wa niyabatan anhu, dan mewakili iblis, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kullu dhalika liyanfir an-nas anhu, semua itu agar manusia menjauhi dai tersebut, ustaz tersebut. Ikhwan fillah a'azzakumullah, jangan sampai kita terbawa oleh godaan syaitan. Berpikir ini kan cuma dosa bukan syirik. Ini kan cuma astagfirullah. Sekecil-kecil dosa, siapa yang kita berbuat dosa kepadanya? Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Maka jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat besarnya yang engkau bermaksiat kepadanya. Besarnya Allah yang engkau menentangnya, menyelisihinya. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dosa-dosa besar itu mengerikan. Kalau bertumpuk-tumpuk, akan membawa kepada kebiasaan. Kalau sudah terbiasa dengan dosa-dosa, niscaya dia akan berpikir dengan alasan-alasan. Wah, nu, kalau ini gak apa-apa, kalau itu gak apa-apa. Padahal dosa. Kalau sudah beralasan, kalau begini gak apa-apa, kalau begitu gak apa-apa, itu bukan lagi dosa besar, tetapi ajaran baru alias kebid'ahan. Misalnya, na'udzubillah, orang-orang yang sudah terjerumus dalam berbagai macam dosa-dosa dalam bentuk-bentuk yang menjijikkan. Hubungan-hubungan sesama jenis, atau hubungan-hubungan yang na'udzubillah, pergaulan bebas, kemudian berkata di akhirnya karena sudah terlalu terbiasa, yang penting kan kita tidak mendolimi orang lain, kan sama-sama suka. Kalau sama-sama suka kan enggak apa-apa. Kalimat enggak apa-apa ini, barakallahu fikum, sudah lebih daripada dosanya. Sudah lebih besar daripada dosanya. Dosanya dosa besar dan alasannya akbar minhu. Alasannya lebih besar lagi. Karena berarti dia sudah mengajarkan satu ajaran baru. Oh, jadi kalau suka sama suka, kalau tidak ada kedoliman, tidak ada pemaksaan, tidak apa-apa. Astagfirullah, itu ajaran siapa? Yang namanya haram, tetap haram. Sama juga dengan riba. Tetapi kan ridho yang diambil uangnya. Kan kalau ridho gak apa-apa. Saya ikhlas kok. Khonibdina azakumullah. Allah Subhanahu wa taala melarang dengan keras. Halal bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kullu dhalika liyanfir an-nas. Maka iblis setelah berhasil menggoda khususnya tokoh-tokoh agama tadi, apakah ustaz, kiai atau alim tertentu atau dai, khatib dan seterusnya, berupaya diseret pada dosa besar, setelah itu iblis sendiri yang menyebarkannya. Lihat si fulan. Dan kemudian membisikkan kepada anak buahnya, sebarkan, ceritakan. Apa tujuan iblis? Agar dakwah tadi tertolak, agar kajian tadi tidak dihadiri, agar orang berilmu tadi dijauhi, ila akhirnya. Wadunubu hadha, walau balagat anana sama ahwan indallahi min dunubi haula, fa'innahum zulmun minhu linafsihi idha staghfarallahu wa taba ilaihi qabalallahu taubatuhu. Kata Muqayyim rahimahullah, doa orang yang menyebarkan tadi lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh orang tadi. Orang tadi melakukan dosa besar, tetapi yang menyebarkannya mendapatkan dosa lebih besar lagi. Mengapa? Dia ghibah, dia menghalangi dakwah, dia menjatuhkan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, kalau dosa yang dilakukan oleh orang tadi di rumahnya, fa'innahum zulmun minhu linafsih, maka itu adalah dosa dia pada dirinya sendiri. Idza astaghfarallah wa taba ilaihi qabilallah, kalau dia bertaubat, beristighfar pada Allah, Allah akan terima. Wabaddala sayyi'atihi hasanat, dan akan diganti kejelekannya menjadi kebaikan kalau dia mau taubat. Wa amma dzunubu ulaik, adapun dosa-dosa mereka, alladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah, yang senang menyebarkan fahisyah, menceritakan kejelekan-kejelekan kaum muslimin, ulaika, mereka ini dikatakan tatabbu' li auratihim, orang yang selalu tatabbu' al aurat, menyelidiki kekurangan orang lain, tajassus, kemudian menjatuhkannya, li fadhihatihim, untuk kejelekan mereka dan kejelekan orang-orang yang mengambil manfaat dari mereka. Berarti double kejelekannya, orang-orang itu dijatuhkan, dan sekaligus orang-orang yang tadinya mendapatkan faedah jadi menjauh dan tidak mendapatkan faedah. Wallahu subhanahu wa ta'ala bil mirsad, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi. La taghfa alaihi kama inus sudur wa dasaisun nufus, Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi, tidak akan tersamar baginya semua yang tersimpan di dada-dada, tidak akan tersamar baginya semua yang ada dalam jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala selalu maha melihat, maha mengetahui. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka godaan ketiga ini, barakallahu fikum, adalah tahapan. Kalau ini berhasil, dan terus berhasil, berhasil, berhasil, orang itu akan beralasan dengan alasan-alasan yang akhirnya meningkat jadi poin kedua, yaitu kebid'ahan dan kesesatan. Kalau sudah begitu, akan meningkat lagi suatu saat kepada kekufuran. Tayyib, kalau tidak bisa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa in ajiza syaitanu an hadhihi al martabah naqalahu ila al martabatir rabi'ah, kalau tidak mampu mengajak kepada martabat yang ketiga ini, akan diajak kepada martabat yang keempat. Martabat yang keempat adalah dosa-dosa kecil. Ketika diajak untuk berzina, astagfirullah, haram, mengerikan, takut dia, jijik, na'udzubillah. Berarti orang ini sangat baiknya, masya Allah. Diajak pada khomer juga, jangankan akan menggunakannya, mendekati saja dia takut. Dosa-dosa besar dia tidak mau. Syaitan tidak putus asa. Iblis akan mengajaknya kepada martabat keempat, yaitu dosa-dosa kecil. Allati idza ijtama'at farubbama ahlakat sahibuha, yang dia tidak merasa kalau dia berkumpul dan bertumpuk-tumpuk, maka akan membinasakan pelakunya. Ini kan dosa kecil, tidak apa-apa. Siapa sih yang tahu? Siapa sih yang lihat? Ini dosa kamu di rumah kamu, di kamar kamu, tidak ada yang lihat. Cuma sekedar saja hiburan menghilangkan stres, katanya, bisikan iblis begitu, atau sejenis itu, atau semana dengan itu, atau semodel dengan itu. Orang tadi kemudian berbuat dosa di rumahnya, di kamarnya, dosa-dosa kecil. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan kata para ulama, dosa-dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus dan kemudian tidak ada rasa takut kepada Allah akan menjadi dosa besar. Mengapa demikian? Karena ketenangan di dalam hati, tidak takut dengan dosa, tidak takut dengan azab Allah, itu dosa besar. Perbuatannya dosa kecil. Perbuatannya dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil. Akhirnya karena terbiasa, merasa tenang dari azab Allah. Afa aminu makrallah? Apakah merasa aman dari azab Allah? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun? Awa amanya ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun? Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa tenang dari azab Allah yang mungkin akan datang pada satu malam dalam keadaan mereka tidur? Atau mereka merasa tenang dari azab Allah dalam keadaan bisa jadi akan datang pagi hari dalam keadaan mereka sedang main-main? Afa aminu makallah? Siapakah atau mengapakah mereka tidak takut dengan azab Allah? Apakah merasa aman dari azab Allah? Ikhwan ibnina azakumullah. Maka dosa besar itu tiga. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, asyirku billah. Yang kedua, al-amnu min makrillah. Yang ketiga, al-ya'su min rauhillah. Atau min rahmatillah. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dosa besar itu tiga. Yang pertama, kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, merasa tenang dari adab Allah. Dan yang ketiga, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, kesyirikan, kemudian merasa tenang dari azab Allah, itu dosa besar. Yang ketiga, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tadi mengatakan, ah dosa kecil ini, tidak apa-apa dosa kecil ini, tidak apa-apa dosa kecil ini. Akhirnya hilang rasa takut dalam hati. Menjadi merasa tenang dari azab Allah. Nah, merasa tenang dari azab Allah itu adalah dosa besar. Artinya dengan ini, barakallahu fiikum, dosa kecil tadi akan menyeret seseorang kepada perasaan aman dari azab Allah yang artinya terjerumus dalam dosa besar. Dosa besarnya tadi bisa menyeret pada kebid'ahan. Kebid'ahannya tadi bisa menyeret suatu saat kepada kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratud dunub. Fa inna mathala dhalika mathal qaumin nazalu bi fulatin minal ard." Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang kecil. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang remeh. Hati-hati kalian dari muhaqqiratud dunub, dosa-dosa yang dianggap kecil, dianggap remeh. Hati-hati. Fa inna mithlu dzalik, karena permisalannya seperti permisalan manusia yang singgah di satu padang pasir, kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar, satu orang membawa satu ranting. Ternyata ketika dinyalakan menjadi api yang besar, yang mereka memasaknya, mereka membakar makanan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Apa maknanya? Maknanya sedikit-sedikit na'udzubillah akan menjadi bukit. Sedikit-sedikit akan menjadi banyak. Barakallahu fikum. Yang akhirnya yastahin. Apa yastahin? Menganggap remeh. Tidak takut kepada Allah. Fayakunu sahibul kabirah. Akhirnya kalau dia sudah dalam keadaan meremehkan dosa-dosa tadi, berarti dia sudah jatuh ke dalam dosa besar. Akhirnya sahibul kabirah, kata Ibnu Qayyim, al-khaif minha ahsanu halan minhu. Bisa jadi pendosa dengan dosa besar yang ada rasa takut dalam hatinya mungkin lebih ringan daripada orang tadi yang berbuat dosa kecil, tapi kata Ibnu Qayyim tidak memiliki rasa takut kepada Allah, merasa aman dari azab Allah. Sahibul kabirah, al-khaif, pemilik dosa besar yang ada rasa takut dalam hatinya, ahsanu halan. Sebagaimana digambarkan dalam beberapa tulisan para penulis, seorang yang dalam keadaan kepalanya tertunduk, malu karena dosa yang dia lakukan dari dosa besarnya, hampir-hampir tidak berani mengangkat kepalanya di hadapan orang-orang saleh. Ini adalah orang yang memiliki rasa takut dalam hatinya karena dosa yang dimilikinya. Beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala, khusyuk ketika sholat, menangis. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Sedangkan yang tadi dosa-dosa kecil, semakin lama, seakan-akan itu halal. Seakan-akan halal, udah apa-apa dosa kecil ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, hati-hati dari makaidu syaitan. Hati-hati dari tipu daya syaitan. Kalau ternyata orang yang digoda oleh syaitan ini ternyata sangat kokohnya, digoda untuk dosa kecil pun tidak terbawa, masya Allah, dia tidak tertipu dan tidak terbawa oleh godaan iblis walaupun dosa kecil. Syaitan, iblis akan mengajaknya pada martabat yang kelima. Apa martabat yang kelima? Isghaluhu bil mubahat allati la thawaba fiha wa la iqab. Akan diajak dia untuk sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Perkara yang mubah yang tidak dapat pahala, tidak juga mendapat dosa. Ya, sesuatu yang mubah. Mengapa kalau syaitan mengajak kepada yang mubah? Kan enggak dosa. Syaitan punya makar, punya rencana jahat. Dia ajak kepada yang mubahat agar tersibukkan dengan yang mubahat dari amalan-amalan saleh, dari amalan-amalan yang baik. Dia tahu orang ini ahli tauhid, tidak bisa diajak kepada kesyirikan. Dia ahli sunnah, enggak bisa diajak kepada kebid'ahan. Dia orang yang jauh dari dosa, enggak bisa diajak kepada dosa besar ataupun dosa kecil sekalipun. Amalannya selalu baik. Maka orang seperti ini tidak lepas dari makar syaitan. Akan diajak untuk sibuk, isghaluhu bil mubahat, sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Ini kan mubah, tidak apa-apa. Kamu perlu refreshing, kamu perlu hiburan, kamu perlu sekali-kali berolahraga agar begini, agar begitu. Ya memang tidak apa-apa olahraga, tetapi diajak untuk berlebihan sehingga sibuk dengan urusan-urusan yang seperti itu, urusan-urusan mubahat. Dari mubah yang ini, mubah yang itu, mubah yang ini. Ditinggalkan baca Quran, ditinggalkan baca kitab, ditinggalkan talabul ilmi, ditinggalkan perkara-perkara yang khair, ditinggalkan ibadah, terlambat sholat wajib, terlambat ke masjid, dan ila akhirnya. Dia kerjakan semua kewajiban-kewajiban, tetapi karena tersibukkan dengan mubahat, akhirnya yang perkara-perkara yang baik, yang saleh, yang sunnah-sunnah terkalahkan. Bal aqibatuha fautus thawab, yang akhirnya dia kehilangan pahala. Yang tadinya ada salat sunnah qabliyah, ada salat sunnah ba'diyah, enggak sempat. Datang terburu-buru sudah rakaat kedua. Pulang juga terburu-buru karena ada acara berikutnya, mau dijemput oleh teman-temannya untuk berolahraga. Barakallahu fikum. Yang akhirnya nasallallahu alaihi wasallam, fautat thawab, terlewatkan pahala. Yang biasanya sehari itu dia memiliki sekian ibadah sunnah, akhirnya setelah tersibukkan dengan sekian banyak, tersibukkan dengan sekian banyak perkara-perkara yang mubahat, akhirnya nasallallahu alaihi wasallam hilang kesempatan untuk beramal saleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi yang bukan mubah murni, mubah yang mengkhawatirkan. Apa sih mubah yang mengkhawatirkan? Ya, ini istilah saya saja. Maksudnya mubah, tetapi seringkali membawa perkara-perkara yang haram. Seperti, apa itu, acara-acara klub sepeda motor, jalan-jalan dan sebagainya. Ya, boleh-boleh saja sih orang mau jalan-jalan. Tetapi barakallahu fikum, di sana ada orang-orang awam. Kadang-kadang orang awam itu berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Kadang-kadang guyonnya juga guyon yang haram. Kadang-kadang mereka membawa temannya, perempuan. Tambah jatuh ke sana, jatuh kemari. Ikhwan bin Azamullah, perkara yang tadinya mubah, tetapi menyerempet perkara-perkara yang haram. Kalau tidak bisa juga, maka syaitan akan mengajaknya kepada martabat yang keenam. Diajak kepada yang mubahat, orang ini masya Allah, berarti sudah soleh sekali nih. Sudah sangat solehnya. Dia berakidah yang lurus, tauhid, di atas sunnah, jauh dari dosa besar, dari dosa kecil, dan dia sibuk dengan sunnah-sunnah, masya Allah, mengerjakan perkara-perkara yang fadilah, yang afdal. Syaitan menggoda lagi. Bagaimana? Orangnya sudah sangat kuatnya. Martabat yang keenam, an yushghilahu bil amalil mafdul amma huwa afdala minhu. Akan diajak kepada amalan yang mafdul untuk meninggalkan yang afdal. Disinilah perlunya ilmu. Disinilah perlunya fiqh. Harus menjadi faqih. Mengapa? Bisa mempertimbangkan mana yang afdal, mana yang mafdul. Dua-duanya baik. Kalau saya mengerjakan yang ini, baik. Mengerjakan yang itu juga baik. Padahal waktunya bersama-sama. Pilih yang mana? Syaitan akan berkata, yang itu aja. Itu penting itu. Yang mana yang ditunjukkan oleh syaitan? Yang mafdul, yang lebih bawah. Baik sih baik, tapi meninggalkan yang lebih baik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dungaren. Ya. Apa itu bahasa Indonesia dungaren? Kedengaran. Iya. Kok enggak biasa-biasanya syaitan menyuruh berbuat baik? Itu kasihan istrimu, dia perlu perhatian. Itu kan baik. Kasihan istrimu, anak-anakmu juga perlu perhatian kamu. Ternyata maknanya jangan berangkat untuk talabul ilmi. Jangan berangkat engkau untuk jihad fisabilillah. Jangan berangkat engkau untuk dakwah ila akhir. Nah, di situ perlu fikih. Ini baik. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih afdal? Dan mana yang bisa ditunda, mana yang tidak bisa ditunda? Jadi, kalau syaitan mengajak pada perbuatan-perbuatan baik, hati-hati. Ada makar di balik itu. Ada udang di balik batu. Dia akan menyuruh kebaikan kalau kebaikan itu adalah kebaikan yang akan meninggalkan yang lebih baik. Akan meninggalkan yang lebih baik. Liuziha anhul fadilah. Agar dia terkalahkan fadilahnya. Yang harusnya dia mendapatkan pahala 100, diajak untuk mendapatkan yang pahalanya cuma 10 misalnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kamu jawab dalam hatimu bahwa kebaikan, kasih sayang pada keluarga tidak akan kurang ditinggal hanya sejam dua jam untuk talabul ilmi, sejam dua jam untuk taklim, sejam dua jam untuk berdakwah. Justru itu akan memberikan kebaikan pada keluarga nantinya suatu saat. Dan akan membawa kebaikan pada semua. Anak-anaknya akan mengatakan, aku kalau besar akan seperti Abi, menjadi ulama, jadi da'i ilallah. Berbangga dengan bapaknya sebagai seorang yang baik, seorang yang soleh, pengajar ilmu. Itu pendidikan. Demikian pula keluarganya akan menjaga dirinya, karena tidak pantas dia akan berbuat sesuatu yang jelek dalam keadaan dia adalah keluarga dari seorang alim yang mengajarkan ilmu. Itu juga hikmah. Dan masih banyak lagi perkara yang seperti ini. Maka seorang imam ketika diajak oleh muridnya, ya Syekh, si fulan wafat, mari kita mengantarkan jenazah beliau rahimahullah. Sebentar, hatta atafakkar. Sebentar, aku berpikir sebentar. Dia berpikir sejenak, kemudian ayo berangkat. Ditanya, berpikir apa tadi? Aku membandingkan. Aku berangkat dan aku tidak berangkat, dua-duanya ada kebaikan. Di sini aku sedang sibuk ini, sibuk nulis kitab, sibuk ini, sibuk tak, segala macam. Aku tinggalkan untuk jenazah, apakah aku bisa menggantikan pada waktu yang lain? Apakah ini barakallahu fikum, mengapa sampai seteliti itu para ulama? Karena tingkatan mereka sudah tingkatan yang ini tadi. Yang digoda dengan martabat pertama tidak kena, kedua tidak kena, ketiga tidak kena, keempat, kelima juga masih kokoh, masya Allah. Satu lagi, sedang sibuk atau sedang serius-seriusnya, sedang semangat-semangatnya menulis, entakrit dan sebagainya, tiba-tiba diajak untuk beramal soleh yang lainnya. Dia berpikir, bagaimana ini? Apakah ini yang lebih baik atau itu yang lebih baik? Mana yang lebih afdal? Karena dua-duanya baik. Jenazah, masya Allah, mendapat qirat, qiratan, satu qiratnya segunung Uhud. Tetapi yang dia tulis, manfaatnya untuk seluruh manusia sepanjang masa. Sampai hari ini kitabnya kita baca. Kan begitu. Mana yang lebih afdal? Ya, lebih afdal menulis. Baik. Tetapi, apakah bisa dilanjutkan setelah itu? Apakah bisa ditinggal sebentar? Apakah ila akhirnya? Itu semua barakallahu fikum perlu fiqih. Perlu ilmu. Perlu pembahasan. Perlu kita tahu mana yang afdal, mana yang lebih afdal, mana yang lebih afdal. Agar kita jangan tertipu oleh godaan syaitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kaum muslimin pendengar radio Darussalam Wonogiri dan juga pendengar radio Indosiar 91,8 FM. Telah kita simak bersama sebuah tema yang sangat naik sekali, yaitu 6 langkah godaan syaitan, yang mana telah kita simak bersama, yaitu yang pertama adalah mengajak pada kekafiran, yang kedua mengajak pada kebid'ahan, yang ketiga adalah mengajak untuk mengerjakan dosa-dosa besar, yang keempat mengajak pada dosa-dosa kecil, dan yang kelima adalah mengajak untuk sibuk dengan perkara yang mubah, dan yang terakhir adalah mengajak pada amalan yang mafdul dari perkara-perkara yang afdol. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini bisa mengokohkan keimanan kita, dan kita terhindar, dijauhkan dari berbagai macam dosa dan maksiat, dan kita terhindar dari makar dan tipu daya syaitan. Amin.